Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin aba'du. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa la dhamana 'ala al-amini illa bil udwan. Ai al-aminu aminun li'annahu qabada al-mala bi'izni malikihi. فَأَشْبَهَ شَائِرُ الْأُمَنَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا بِالتَّعَدِّي لِتَقْصِيرِهِ كَالْأُمَنَاءِ فَلَوْ اِدَّعَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ الْخِيَانَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وكذا يصدق في قدر رأس المال يصدق في قدر المال في قدر رأس المال لأن العسل عدم الزيادة. فتا شيخ أبي شجاع رحمه الله تعالى ولا ضمان على العامين إلا بالعدوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wala dhamana, dan tidak ada tanggung jawab, artinya tidak ada kewajiban mengganti alal amili yang dibebankan kepada si pekerja, orang yang melakukan menerima dana mudharabah, dia tidak bertanggung jawab, tidak ada kewajiban mengganti illa bil udwan, kecuali memang ada permusuhan. Apa yang dimaksud permusuhan? Kata Imam Taqiyuddin al-Hisin rahimahullahu ta'ala, al-amilu aminun. Amil itu orang yang bekerja, orang yang ditunjuk oleh si pemilik modal untuk mengelola uangnya, untuk diputar dan dikembangkan. Aminun, dia adalah orang yang terpercaya, orang yang diberi amanah. Li'annahu, karena disebut amin, li'annahu qabadhal mala, karena dia memegang harta biizni maliki. Dia megang harta tersebut dengan izin si pemilik harta. Orang yang punya harta udah ngizinin kan gitu. Ini 5 juta nih lu puter dah. Itu kan izin daripada si Rabbul Mal kepada Al-Amil. Maka dia disebut amin. Karena dia megang harta tersebut bukan minta. Bukan meminta, tapi diminta, diizinkan. فَأَشْبَهَ سَعِرَ الْأُمَنَا, maka dia sama seperti amin-amin yang lain. Seperti orang-orang yang dipercaya, orang yang diberi amanah yang lain. فَلَا ضَمَنَا, maka dia tidak tanggung jawab, tidak ada kewajiban mengganti عَيْلَيْهِ عَلَيْهِ atas al-amil illa بِتَعَدِّي, kecuali karena kesengajaan terhadap harta tersebut. Dia sengaja lalai begitu ya. Dikasih 5 juta, disuruh kembangin, diputer, didagangin, ternyata belum didagang-dagangin. Atau ternyata cuma digeletakin aja di atas meja rumahnya. Sampai akhirnya hilang. Entah hilang di gondol maling atau hilang dimainin sama anak-anaknya misalnya. atau mungkin dimakanin sama anaknya yang masih umur kurang dari setahun. Jadi itu ta'addi, sengaja, kecuali karena kesengajaan. Misalnya, apa itu yang dimaksud sengaja? Li taksirihi, yaitu karena lalai, abai terhadap harta yang diamanahi. Kal umana, sama hukumnya seperti umana, amin-amin yang lain. Contoh amin yang lain itu kan seperti orang yang menerima harta titipan, itu kan amin. Orang yang menerima harta, orang yang menerima perwakilan, itu kan juga amin. Maka dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Tidak tanggung jawab terhadap kerusakan illa bita'adi, kecuali karena kelalaian dia. Atau ta'adi, atau karena kesengajaannya. Falawidza'ana, karena dia adalah amin, orang yang dipercaya, maka falawidza'a alaihi rabbul mali. Kalau idza'a, mengklaim alaihi atas amil, siapa yang mengklaim rabbul mal, orang yang punya harta. Kalau seandainya orang yang punya harta mengklaim al-khiyana, bahwa si pekerjaannya khianat, modalnya dikasih 5 juta tapi yang diputar cuma 3 juta, 2 jutanya dimakan sendiri, itu kan klaim daripada si punya harta terhadap orang yang bekerja, klaim khianat, bahwa ada khianat yang terjadi. Walau idza'a alaihi rabbul mali al-khianata, kalau dia mengklaim, siapa yang mengklaim rabbul mal yang punya harta, alaihi terhadap orang yang bekerja, al-khiyanah, bahwa dia sudah melakukan khianat. Fal-qawlu qawlul amil, maka perkataan yang diterima oleh hakim, ini kalau perkaranya dia masukin ke pengadilan. Fal-qawlu qawlul amil, maka perkataan yang bisa diambil adalah perkataannya si amil, orang yang bekerja. Li'annal asla adamuha, karena hukum aslinya adamuha, ay tidak ada khianat di antara yang dilakukan oleh si amil. Asli, hukum aslinya memang dia tidak mungkin berkhianat gitu. Kecuali memang ada sebab zahir, nanti disebutkan gitu. Wa kadza yusaddaqu, baka begitu juga dibenarkan. Fi qadri ra'sil mali, ketika terjadi perdebatan antara si obul mal dengan amil tentang jumlah qadrul ra'sil mal, kadar ra'sil mal, kadar modal yang diberikan. Gua udah ngasih 6 juta kata yang punya harta. Enggak, ente ngasih enggak 6 juta, ente ngasih cuma 5 juta kata si amil. Nah, maka amil itu yang dibenarkan gitu. Li'annal asla adamu ziyadah gitu. Karena hukum aslinya modal itu tidak mungkin bertambah. Wa kadza yusaddaqu fi qawlihi, begitu juga dibenarkan itu si amil dalam perkataannya. Lam arbah, mana nih duit nih, kok enggak datang-datang, kok enggak ada keuntungan. Kata si amil, lam arbah, memang belum untung nih gitu. Aw lam arbah illa kadza, kita belum untung kecuali cuman segini doang, gitu. Ini perkataan amil yang dibenarkan. Di pengadilan dia dimenangkan kalimat lam arbah, belum untung. Walam arbah illa kaza, kita enggak untung kecuali cuman segini doang untungnya. Awishtaraitu lil kiradi, atau duitnya udah saya beliin. Buat apa ya? Buat diputar lil kirad. Awishtaraitu li, udah saya udah saya beliin buat saya gitu. Li'an, buat saya itu maksudnya keuntungan yang dihasilkan dibeliin buat dirinya. Li'annahu a'raf bi niyyatihi, karena si amil lebih tahu tentang niat yang terjadi di dalam hatinya sendiri. Jadi kalimatnya dibenarkan nih si amil nih, kecuali nanti kalau ketemu sebab zahirnya. Ini kan selama tidak punya bayyinah, tidak ada bukti dan tidak punya sebab yang zahir bahwa si amil merusak harta atau dia merubah nilai modalnya. Selama itu tidak ada bukti, maka yang dibenarkan adalah qaulnya, qaulul amil. Wa kadza law idza'a 'alayhi annahu naha'u 'an kadza falqaulu qaulul amil. Begitu juga, tapi ini jadi ini ya. Menjadi apa istilahnya, presiden buruk begitu ya. Kalau terus-terusan Amil melakukan ke apa namanya, melakukan apa namanya pengrusakan terhadap modal. Presiden buruk itu maksudnya kalau berkali-kali sudah terjadi itu kan juga bisa berarti tanda kelalaian dia. Wa kadza law idda'a 'alaihi annahu nahau 'an kadza, begitu juga kalau si Amil mengaku bahwa dia itu dilarang oleh si punya harta untuk apa namanya, untuk melakukan sesuatu yang tertentu. Fal qawlu, maka qaul, pendapat atau perkataan yang diterima, qaulul 'amil, perkataan si Amil. Li anna al asla adamu nahi, karena asli, hukum asli daripada al qirat adamu dorobat itu tidak boleh dilarang tu amil. Kan ya, bedanya amil sama ijaratu amal. Kalau ijaratu amal itu kita nyewa orang untuk mengerjakan sesuatu yang standarnya udah ada. Satu, ngupasin plastik, nanti dibungkusin lagi, kemudian gitu. Itu namanya ijaratu amal. Tapi kalau yang namanya mudharabah al qirat, serahkan duitnya ke Amil, biarin Amil puter itu, kan gitu. Tanpa boleh ada larangan, lu jangan beli di sini ya, lu jangan beli, nggak boleh, kan begitu. Itu bedanya Amil, apa namanya, qirat, mudharabah dengan ijaratu amal. Maka kemarin juga sebutkan, kalau memang ada orang yang ngakunya mudharabah, tapi pekerjaannya udah ditentuin, dia ngakunya 5 juta, ntar mudharabah. Ini gini, kalau udah ditentuin kerjanya gitu, itu namanya bukan mudharabah, tapi namanya ijaratu amal, kontrak gitu. Kita dikerja apa namanya, dapat kerjaan dari Haji Fulan, nyuruh apa? Nih, kalau jam 7 nyalain mobil, nanti jam sekian bikin kopi. Itu bukan mudharabah, itu namanya ijaratu amal, sewa jasa. Maka aslinya yang namanya mudharabah itu tidak boleh ada larangan. Wa yuqbalu qawluhu fi da'wat tarafi kal wakili wal muda', dan diterima perkataannya si Amil fi da'wat tarafi, dalam klaim dia terhadap modalnya yang rusak. Kal wakili, sebagaimana hukum wakil, wal muda', dan orang yang menerima titipan. Illa, kecuali, ayyadhkura sababan zahiran, kecuali kalau dia menyebutkan sebab yang zahir. Sebab yang zahir itu yang kelihatan, bukan sebab yang khafi, sebab yang kecil, tapi sebabnya besar. Fala yuqbal illa bibayyinah, maka perkataannya tidak diterima kecuali kalau ada buktinya. Begitu. Sebabnya kenapa rusak? Karena begini. Buktinya mana? Baji, mohon maaf nih di depan pengadilan. Saya mohon maaf kepada majelis hakim. Karena modal 5 juta yang Pak Haji berikan. Ini contoh ya, kalau perkara 5 juta kan nggak mungkin masuk ke pengadilan. Contoh aja contoh. Kepada majelis hakim, saya mengatakan bahwa modal yang telah saya terima, 50 juta itu, memang terjadi kehilangan sebanyak 45 juta. Gitu. Apa sebab kehilangannya? Karena saya dicuri, begitu. Misalnya oleh orang, dicuri oleh orang, apa buktinya? Itu kan sebab zahir, tuh pencurian kan sebab zahir. Sebab zahir dalam arti sebab yang orang tidak mungkin diam, dia harus mengungkapkan itu setidaknya kepada penegak hukum. Dikasihlah bukti nih. Saya sudah menyerahkan BAP ini kepada kepolisian. Penanya ada surat BAP, surat keterangan laporan, kan begitu. Ada saksinya, gitu. Atau rusak, atau hartanya hilang bukan dicuri, karena sebab misalnya terbawa banjir. Apa buktinya banjir? Kan semalam memang hujannya besar, kan begitu. Itu bisa jadi bukti. Jadi klaimnya tetap diterima terhadap harta yang rusak atau model yang hilang, begitu. Kalau dia mendatangkan bukti. Kalau tidak ada buktinya enggak diterima. Jadi bertanggung jawab atas kerusakan. Li anna iqamatal bayyinah 'ala sababi dhahir, karena mendirikan. Iqamah itu mendirikan. Cuman kalau bayyinah itu artinya bukan didirikan. Illi anna iqamatal bayyinati, karena mendatangkan bukti, ala sababi zahiri, terhadap untuk sebab yang zahir yang kelihatan, ghairu muta'adziratin, itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Walawalawidda'a, kalau kemudian dia mengklaim raddu ra'sul mali, dia sudah mengembalikan modal, fahal yuqbal, apakah diterima si amil sama si rabbul mal, berselisih modalnya belum dibalikin majelis hakim. Nah, tapi kata si amil, saya udah balikin modal itu. Fahal yuqbal, apakah diterima perkataannya si amil? Wajahani, ada dua pendapat. Al-asahu, pendapat yang paling sahih, na'am, diterima itu perkataan amil bahwa dia mengklaim sudah mengembalikan modalnya. Li'annahu aminun, ya intinya bahwa si amil itu ya amin, orang yang dipercaya, orang yang terpercaya. Fa'ashbahal muda, maka dia sama seperti orang yang dititipi harta. Walau ikhtalafa fi jinsi ra'sil, tentu kalau ini ya, dengan alat, dengan catatan, memang kalau tidak ada, apa istilahnya, si Rabbul Mal tidak punya bukti bahwa dia tidak mengembalikan. Gitu. Walau ikhtalafa, kalau seandainya keduanya berselisih, fi jinsi ra'sil mali, dengan jenis ra'sul mal, modal yang pertama yang diberikan, uang itu maksudnya apakah dia dolar, apa dia rupiah, apa dia ringgit, atau nilainya begitu. Suddiqal amilu, maka yang dibenarkan adalah amil. Jadi amil menang terus. Dalam banyak masalah amil menang karena dia posisinya adalah amin. Fa'ashbaha kal wakili wal muda, dia sama hukumnya seperti wakil dan juga al-muda, orang yang dititipi. Wallahu a'lam. Far'un, cabang masalah. Ikhtarafa rabbul mali wal amini fi qadril masyruti. Si amil dengan si rabbul mal yang punya harta ikhtarafa, berbeda. Fi qadril masyruti. Ini qadr masyrut ini ya. Ribah, keuntungannya. Berselisih tentang kadar berapa jatah masing-masing dari keuntungan berselisih. Kata si amil, "Wah, kemarin kan ngomongnya ane dapat 60%, Pak Haji dapat 40%. Kenapa sekarang jadi 50-50? Wah, gua ngomongnya dari awal emang 50-50%. Siapa yang ngomong 60-40?" Berselisih, tahalafa. Maka keduanya harus saling bersumpah. Jadi ketika terjadi perdebatan tentang kadar masyrut yang disyaratkan daripada keuntungan, berapa persen dia dapat, tahalafa, keduanya harus saling bersumpah. Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, saya bersaksi bahwa si fulan, walil amili, dan kalau sudah terjadi perselisihan, begitu ya, kemudian mereka sudah saling bersumpah, walil amili ujratul misli, maka bagi si amil dia berhak terhadap jatah dia yang merupakan keuntungan daripada mudharabahnya, tapi nilainya itu ujratul misli. Ujratul misli itu ujrah yang sesuai dengan pekerjaan. Karena kan katanya gue dapat 60%, Pak Haji 40 yang punya harta. Kenapa kok jadi sekarang? Nah, sekarang sumpah ada masing-masing. Nah, ketika sumpah itu terjadi, beres tuh mudharabah, selesai sudah. Karena sudah saling berselisih, dengan sumpah itu menyelesaikan akad mudharabahnya. Lalu bagaimana buat si pekerja dapat berapa? Si amil pekerja dapat ujratul misli. Si pekerja dapat modal tanggal sekian. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dia melakukan kerja A, B, C dan sebagainya. Standar normal pasarnya orang yang melakukan pekerjaan begitu dapat uang senilai A dalam jangka waktu sehari. Nah, maka dia dapat tuh ujratul misli. Ujratul mislinya mungkin bisa lebih besar daripada qadar masyrut begitu. Wa yafuzul maliku biribhi kullah. Ah, sisa. Sisa daripada keuntungan yang lain tuh didapati oleh si Rabbul Mal begitu. Kalau memang ada sisanya ya. Tapi kan bisa saja ujratul mislinya lebih besar. Wa yafuzul maliku biribhi kullihi wa bimujarradi tahaluf wa bimujarradi tahalufi, dan dengan saling menyumpah, saling melakukan sumpah, yanfasikhul aqdu, maka akadnya berakhir, akad mudharabahnya berakhir. Sarraha bihi An-Nawawi Itulah yang ditasrih, yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Fi Ziyadati Rawdah, kitabnya Rawdatul Talibin Anil Bayani, daripada kitab Al-Bayan. Apa ya? Fi Ziyadati Rawdah Anil Bayan. Bila mukhalafatin, tanpa ada perdebatan di antara ulama. Wa kalamul minhaj, dan perkataannya Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, yaqtadi, sesuai dengan apa yang tadi disebutkan di atas, bahwa keduanya saling bersumpah, dan sumpahnya itu menyelesaikan akad mudharabahnya, lalu si amil mendapatkan ujratul mithli saja, begitu. Wa sarraha bih Ruyani, ila yang dijelaskan oleh Imam Ar-Ruyani aidan, begitu juga sama sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Qala tashabih saja mengatakan, wa in hasala khusranun wa ribhun, kalau terjadi keuntungan sekaligus kerugian, jabarul khusrana ribhu. Wa in hasala khusranun wa ribhun, kalau terjadi kerugian tapi juga ada keuntungan, jabarul khusrana ar-ribhu, maka kerugian tadi ditutup, dijabar, ditambal ar-ribhu oleh keuntungannya. Al-qa'idatul muqarraratu fil qirat, kaidah yang terjadi, kaidah al-muqarrah, kaidah yang memang ditetapkan dalam masalah jual beli, dalam masalah qirat mudharabah, anna ribha, bahwasanya keuntungan, wiqayatun li ra'sul mal, itu punya fungsi selain fungsi dibagikan terhadap amil dan rabbul mal, salah satu fungsi keuntungan wiqayah sebagai apa, penjaga terhadap modal yang ada. Atau mungkin bahasa kerennya, keuntungan itu sebagai asuransi terhadap modal yang diputar tersebut. Tsummal khusranu, kemudian kerugian, taratan yakunu birakhsir si'ri fil bidha'ah, kerugian itu bisa jadi karena sebab birakhsir si'r, karena harga yang murah dalam jual beli. Jadi dagangan yang sudah dibeli begitu dengan harga yang tinggi, ternyata dalam satu waktu harganya turun, kayak PCR kan ya. Pengusaha ini udah ngumpulin duit, lalu pekerjanya siap kerja, kan gitu. Kita mudoroba, lu yang punya duit, gua yang beli ininya antigen, gua beli PCR. Gitu. Harganya sekian. Ternyata udah dibeli dengan harga mahal, pemerintah ngeluarin kebijakan harga PCR harus turun sekian. Maaf. Kan begitu, itu kan terjadi kerugian bakalannya. Yakunu birukhsi si'ri fil bidha'ati. Itu bisa jadi kerugian gara-gara harganya yang murah. Iya, karena ada satu hal harganya jadi murah. Wa taratan yakunu binaqsi juz'in min mali tijarati bi ayyatlafa ba'dahu. Atau bisa jadi binaqsi juz'in min mali at-tijarah. Terjadi apa? Naqs, kekurangan pada bagian harta yang diperjualbelikan. Gimana maksudnya? Bi ayat lafat, salah satu contohnya yatlafa ba'dahu. Nah, modal uang dan yang didagangkan itu yatlaf, rusak bi ayat lafa ba'duhu, rusak sebahagian, rusak dari ya mungkin hilang, mungkin apalagi duitnya enggak laku lagi, atau apa namanya, duitnya nilai, macam-macam sebabnya. Waqad yakunu, dan bisa jadi kerugian itu terjadi bitala fi ba'd ra'sil mal. Ini juz binaqsi juz'in min mali tijarah. Naqsi juz'in min mali, mungkin maksudnya barang yang udah dibeli rusak. Iya. Kalau tadi kan barang udah dibeli, yang pertama kerugian bisa jadi harganya murah, barang dagangan harganya turun jadi murah. Atau bisa jadi barang dagangannya rusak, udah dibeli kemudian karena banjir atau karena kena hujan atau karena kelamaan matahari jadi lapuk tuh barang dagangannya, mestinya nilainya tinggi jadi berkurang gara-gara barang, atau nggak bisa dijual sama sekali. Binaqsi juz'in, kerusakan terhadap salah satu bagian daripada barang yang didagangkan. Jual dikasih modal, diputar buat beli misalnya sepatunya sebelah kanan rusak semua. itu kerugian kan ya. Waqad yakunu bitala fi ba'd ra'sil mal, atau bisa jadi rusak karena kerusakan pada sebagian modal, modal yang diberikan tadi, entah itu hilang atau selainnya. Fa'idha dafa alaihi mi'ataini masalan. Kalau seandainya si robul mal, orang yang punya harta, dafa alaihi mi'atain, ngasih kepada dia 200, ini enggak, 200-nya enggak dijelasin. 200 dinar atau 200 dirham. Masalan, contohnya, misalnya. Misalnya robul mal ngasih 200. Wa qala ittajir bihima. Udah puterin tuh, dagangin tuh 200. Bihima dengan 200 tersebut. Fatalifat ehdahuma. Tapi salah satunya rusak. Jadi yang benar cuma 100 doang. Yang 100 hilang. Atau rusak. Atau kemanalah begitu. Fatarotan tatlaf qobla tasorufi. Kadang-kadang belum ditasorufkan. Belum dilakukan tindakan finansial. Tapi kemudian salah satunya rusak. Wataratan ba'da. Kadang salah satu, kadang rusaknya itu setelah sudah melakukan transaksi kemudian rusak. Fa in talifat qabla tasarrufi. Kalau rusaknya sebelum terjadi tindakan apapun, fa wajahani, maka ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annaha khusran. Itu termasuk kerugian. Dikasih 10 juta. 5 jutanya hilang. Belum diapa-apain, 5 jutanya hilang. Atau 5 jutanya enggak bisa dicairin misalnya begitu ya. Pak Haji, ternyata rekeningnya gini. Jadi saya belum ngapa-ngapain, 5 jutanya enggak bisa ditarik. Kenapa? Karena masalah misalnya ATM apa namanya, kan ada tuh ya masalahnya, ternyata duitnya enggak bisa ditarik karena duitnya apa, rekeningnya sedang dipakai atau bermasalah, atau mungkin karena ada terjadi apa namanya penarikan, orang-orang kriminal itu kan narik dana orang tanpa dia tahu kan begitu. Belum diapa-apain tuh 10 juta, 5 jutanya udah sebahagian itu di enggak bisa dipakai. Annaha, yang pendapat pertama, annah khusran, itu kerugian. Wa rasul mali mi'ataini, dan modal hartanya 200, li annal mi'ataini biqabdi, ya maksudnya itu kerugian tapi tetap rasul malnya 200, li annal mi'ataini biqabdil amili sarata malakirat, maka apa namanya 200 tetap itu jadi rasul mal karena 200 itu sudah biqabdil amil, sudah di fatujbarul mi'ah, baru al mi'atu talifatu birribhi, diganti dengan keuntungan. Tapi modalnya tetap disebutnya 10 juta, disebutnya 200. Cuman yang 100 yang rusak itu nanti ditutupi pakai keuntungan. Jadi keuntungan yang terjadi di bulan pertama misalnya, dua-duanya enggak dapat tuh. Si siapa? Pemilik harta enggak dapat keuntungan, si pekerja juga enggak dapat keuntungan karena keuntungan untuk bulan pertama digunakan untuk nambel kerugian. Karena kehilangan sebagian daripada modal itu disebut sebagai kerugian, maka diganti dengan keuntungan. Asahuhuma wa as, tapi pendapat yang paling sahih bahwa kalau terjadi kerusakan tadi, tatlaf min ra'sil mali wa yakunu ra'sul mali mi'ah. Karena rusaknya terjadi pada ra'sul mal, pada modal yang diberikan begitu, itu kita bilang ya kerusakan, bukan kerugian, kerusakan pada modal harta, wa yakunu ra'sul mal mi'ah. Maka modalnya itu jadinya bukan 200, cuman 100 saja. Li'annal aqd lam yata'aqqad bil amali, karena akad mudharabahnya belum kuat bil amali, dengan adanya orang belum diapa-apain, baru dapat doang. Jadi baru dapat 10 juta, ternyata 5 jutanya enggak bisa dipakai. Kenapa? Ya macam-macam lah masalah finansial. Maka yang dihitung sebagai modal itu ya 5 jutanya saja. Kenapa? Karena 10 juta belum dilakukan apa namanya yang kita sebut dengan mulainya diputar. Belum mulai diputar, belum mulai dibelanjain, tentu udah enggak bisa dipakai. Qabla tasarruf, sebelum terjadinya tindakan. Jadi yang paling sahih kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, itu kita anggap ya kerusakan, bukan kerugian. Karena kalau kita bilang kerugian, ya modalnya berarti tetap 200. Nanti 100 itu ditambal dengan keuntungan. Tapi kalau kita bilang dia kerusakan, ya berarti nggak perlu ada yang ditanggung. Dia, kita bilang rusak, ya udah, karena emang belum terjadi apa-apa, belum terjadi transaksi mudharabah dan seterusnya begitu, transaksi mudharabahnya udah. Maksudnya belum jadi, belum belum ada tindakan dari amil untuk melakukan sesuatu dari modal tersebut. Maka modalnya yang awalnya 200 tapi karena 100-nya rusak apa namanya, maka dihitung modalnya cuma 100 saja, bukan 200. Li'annal aqda lam yata'aqqad, karena akadnya belum kuat. Bil amali, kuatnya itu kalau sudah mulai diputar itu duitnya. Falau ishtara bil mi'ataini syai'aini, kalau kemudian si amil beli dia dengan 200 yang tadi, dua barang dia beli dengan 200 yang tadi. Fatalifa ahaduhuma, tapi salah satunya kemudian rusak. Beli barang BS misalnya, ditipu misalnya. Faqila, maka dikatakan yatlafu min ra'sil mal, kerusakannya terjadi pada modal. Jadi bukan pada bukan terjadi itu bukan kerugian tapi kerusakan memang. Li'annahu lam yatasarraf fil bay', karena dia belum melakukan penjualan. Li'annahu bihi yadhharu rib. Kenapa dikatakan harus mulai penjualan? Karena yang namanya mudharabah itu nyari untung. Keuntungan itu baru mulai terjadi kalau ada penjualan. Nah, ini penjualan belum mulai nih. Maka walaupun udah dibeli barangnya dari modal, itu dihitung bukan kerugian, tapi dihitungnya sebagai kerusakan. Maka modalnya bukan 200, tapi tetap modalnya dikatakan 100. Karena yang modal 100 itu yang dibeliin apa gitu ternyata nggak bisa dijual. Kenapa li'anna bihi yadhharu rib, karena penjualan itu menjadi awal yang namanya mudharabah, karena dari situlah mulai muncul keuntungan. Fahuwal maqsudul a'zham, dan itulah maksud yang paling utama daripada jual beli. Gitu ya. Jadi antara kerusakan dengan kerugian itu berbeda. Kalau dikatakan kerugian, maka ditambal dengan keuntungan. Tapi kalau itu kerusakan, enggak perlu ditambal dengan keuntungan. Dia cuman ya udah, berarti emang yang diputer cuman yang untung, yang diputer yang bisa diputer aja. Yang enggak bisa diputer itu karena rusak, ya kita enggak hitung sebagai modal gitu. Wal madhhabu, tapi pendapat madhhab annahu yujbar min ribhi, ini pendapat madhhab dalam masalah kalau duitnya udah dibeliin barang dagangan. Kalau duitnya belum dibeliin barang dagangan, pendapat yang sahih dari madhhab itu kerusakan, kan ya. Ini kan masalah berbeda lagi. Falau ishtara, kalau dia udah beli misalnya dikasih 10 juta, 5 juta buat beli baju, 5 juta lagi buat sepatu. Yang baju ini rusak semua. Yang baju ini rusak semua. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, maka yang baju tidak dihitung sebagai modal. Jadi modalnya dia itu cuma yang 5 juta yang sepatunya aja nih. Gitu. Itu tidak dikatakan sebagai kerugian. Ya udah itu kerusakan. Karena belum terjadi penjualan. Tapi pendapat madhab, kalau sudah dibeliin, yujbar min ribhi. Maka yang di, artinya kan begini nih, kalau dia tadi awal apa namanya mudharabah 10 juta, ya kan, 10 juta itu kan bisa katakanlah keuntungan yang terjadi dari jual beli yang 10 juta itu bisa sampai sebulan, bisa sampai misalnya 20 atau 30 juta, mungkin kan begitu. Maka kan pembagiannya jadi 10 juta buat si amil, 10 juta, kalau 50-50 ya. Jadi asumsinya nih, 10 juta modal yang kita kasih itu mendatangkan keuntungan 20 juta per bulannya. Maka 20 juta per bulan, karena pembagiannya 50-50, ya 10 juta buat amil, 10 juta buat mudharib, buat si robul mal begitu. Tapi kalau kita bilang 10 juta, yang 5 juta kan rusak. Maka yang jadi keuntungan tuh 5 juta doang. Jadi modal tuh 5 juta doang. Nah, 5 juta kalau kita puter, itu keuntungannya kan enggak nyampe 20 juta. Katakanlah keuntungannya cuma 10 juta doang. Ya berarti si siapa sama kedua-duanya itu cuma mendapatkan enggak sampai 20 juta kan? Untungnya ya sesuai itu 50-50%, katakan untungnya cuma 10 juta. Ya berarti cuma 5 juta doang. Gitu. Karena modalnya bukan 10 juta, tapi modal yang terjadi itu adalah 5 juta. Gitu. Itu maksudnya. Wal madhhabu, tapi pendapat madhab gitu ya, kalau udah dibeliin barang dagang, annahu yujbar minar ribhi, bahwasanya kerusakan barang yang sudah dibeliin itu dari modal itu ditambal dengan keuntungan. Li'annahu tasarrufu fi malil kiradi bisyirat, li'annahu tasarrufa, karena si amil sudah melakukan tasarruf, tindakan terhadap harta mudharabah tersebut, bisyirat, dengan dia beli. Jadi pembelian itu juga termasuk tindakan mudharabah. Jadi tindakan mudharabah bukan mulai ketika jualan, tapi dari mulai beli barang pendagangannya itu sudah mulai mudharabah. Fala ya'khudhu syai'an hatta yarudda ma tasarrafa fihi ila malikih. Maka dia tidak boleh mengambil barang, dia tidak boleh ngambil itu. Ngambil sesuatu hatta yarudda ma tasarrafa fihi. Maka dia tidak boleh mengambil keuntungan daripada jualannya itu hatta yarudda, sampai dia ngembaliin ma tasarrafa fihi, apa yang sudah dia lakukan tindakan kemudian itu rusak, ila malikihi. Berarti untungnya dia tuh untuk menambal modal. Oh, berarti yang nambal modal ini bukan dua-duanya. Yang nambal modal itu si apa namanya? Amil berarti. Yang nambal modal itu amil. Fala ya'khudhu syai'an. Dikatakan fala ya'khudh, maka si amil enggak boleh ngambil apapun dari keuntungan sampai dia balikin itu modal yang rusak. Jadi modal yang rusak ditambal dengan keuntungan, keuntungan dari dia, keuntungan dia. Ila maliki, kepada kepemiliknya. Walau atlafa ajnabiyun jami'ahu au ba'dah. Kalau kemudian barang itu dirusak oleh orang asing, ia udah taruh di toko. Di toko kemudian dimaling, dibobol, atau tikus misalnya. Atau apalagi, ya macam-macam lah. Yang rusakin bukan amil, tapi ajnabi, makhluk asing. Jami'ah, seluruhnya atau ba'dah. Akhadha minhu badalahu, maka ukhidha minhu badaluhu wastamarral kirad. Ukhidha minhu, diambil minhu itu dari siapa? Ukhidha minhu, diambil minhu daripada ini ribh ya, far'un nomor satu ini. Lau atafal maliku fakal ajnabi, wiyartafi'u al-kiradu, wiyastakiru lil'amili nasibahu min ribh. Ukhidha minhu badaluhu, wastamarra al-kirad. Mudharabahnya diterusin, tapi kerusakan yang dihasilkan dari orang asing itu diambil minhu, dari minhu itu bisa keuntungan ya. Ukhidha minhu, diambil dari keuntungan juga. Kalau diambil dari keuntungan berarti dua-duanya mendapat kerugian tadi. Wallahu alam. Ini footnote-nya ini belum, tidak memberikan informasi yang sempurna. Insya Allah nih, kita lihat besok nih. Kalau yang rusakin orang asing, maka diambil dari keuntungan. Gantinya diambil dari minhu. Ini hu-nya kemana nih? Ini kita belum tahu nih. Ukhidha minhu badaluhu. Ukhidha minhu, minhunya itu diambil dari ribh. Atau dari si amil. Kalau amil kan enggak, berarti ini dong, rugi dong amil. Ini bisa, ini yang paling dekat sih, ukhidha minhu, diambil dari minhu keuntungan. Iya, diambil dari keuntungan untuk ganti yang dirusak oleh orang asing tersebut. Wastamarrul qirad, dan jual belinya ya, mudharabahnya tetap berjalan. Tapi di footnote-nya, lau atlafahul malik, kalau dirusak oleh yang punya harta, fakal ajnabi, maka dia hukumnya sama seperti orang asing. Wayartafi'ul qirad, dan mudharabahnya hilang, maksudnya yanfasikh, selesai. Wayastakiru lil amiri, lil amil yastakir, buat si pekerja yastakir, nilainya tetap nasibuhu minar ribh, dia dapat jatah yang tetap daripada keuntungan. gitu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut besok hari Rabu, mudah-mudahan kita ketemu jawabannya nih. Insyaallah far'un al-kiradu aqdul kiradi jaizun min at-tarafain. Nah, ini dari sisi bahwa akad kirad itu adalah akad jaiz yang boleh kapan waktu dibatalkan. Dia bukan akad lazim gitu ya. Kalau apa namanya ujratu amal, ijaratu amal, kontrak kerja itu kan akad lazim. Ya, tapi kalau mudharabah itu bukan akad kerja, tapi dia akad jaiz yang kapan waktu boleh dibatalkan. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut besok. Ini masih kita punya PR, akhadha minhu, uhnya kemana nih? Ukhidha minhu badaluhu, wallahu alam. Wallahu alam, teman-teman yang dirahmati, alhamdulillah. Saya membuka rumah saya, teman-teman yang dirahmati Allah, untuk siapapun bisa datang untuk mengaji apapun. Artinya ada kitab ingin dikaji, datang silahkan kita diskusikan bersama kapan waktunya. Tapi rumah ini terbuka, ini ruangan ini lantai 2 dari rumah saya, dan ini kosong. Jadi saya hanya pakai satu ruangan, di belakang ini ada ruangan yang cukup luas. Di depan itu ada teras balkon yang juga lumayan luas. Jadi kita bisa manfaatkan kalau ada yang mau orang datang gitu ya. Tiap hari, karena memang saya juga gak kemana-mana begitu. Tiap hari kita ngobrol, diskusi, atau mau nambah kajian dari kitab tertentu, atau sekedar mau konsultasi, silahkan di Jalan TK Ria Gang Gading, Jalan TK Ria Gang Gading, RT 8 RW 2 nomor 25 Kramat Jati, Jakarta Timur. Jalan TK Ria Gang Gading RT 8 RW 2 nomor 25 Kampung Tengah Kramat Jati Jakarta Timur begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, para guru, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman. Mudah-mudahan Allah terus beri kita taufik dan hidayahnya agar terus bisa mengkaji ilmu agama dan menyelesaikan kitab Kifayatul Akhir sampai akhir bab. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.